بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله sebuah ayat yang sering kita dengarkan bersama dibacakan oleh setiap orang yang memulai khutbah, taklim, muhadharah atau dalam karya-karya tulis. Ayat yang berisikan perintah untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benar takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, dan sungguh-sungguh jangan sampai kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Yang dipanggil orang yang beriman. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, sebab yang bisa menggapai ketakwaan hanya muslim. Itu satu ketentuan pasti. Non-muslim tidak bakal bisa. Mereka dinyatakan kafirun musyrik. Tidak bakal bisa menggapai tingkatan ketakwaan sedikit pun. Maka ini dipanggil orang-orang yang beriman. Sekaligus menegaskan kepada mereka bahwasanya at-taqwa min lawazimil iman. Ketakwaan termasuk konsekuensi keimanan. Anda muslim, Anda mukmin, maka Anda wajib bertakwa. Wajib bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Barakallahu fikum. Dalam ayat ini, khulafatina azakumullah, Perintahnya ialah pada bertakwa haqqa tuqatih. Itu sebagai kunci supaya kita semua atau sang pelaku secara khusus mati di atas keislamannya, di atas keimanannya, di atas ketakwaannya, meraih yang namanya husnul khatimah. At-taqwa min asbabi husnil khatimah. Yang namanya ketakwaan termasuk sebab orang itu meraih husnul khatimah. Ikhwan fi din, jazakumullah. At-taqwa dengan haqqa tuqatih dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, disebutkan dalam kutub tafsir, buku-buku tafsir. Maknanya ialah inna Allah tabaraka wa ta'ala yuta' wa la yu'sa. Allah ditaati, tidak boleh dimaksiati. Ketaatan jangan kemaksiatan. Yang namanya ketaatan meliputi melaksanakan perintah-perintahnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dalam semua aspek, baik dalam perkara akidah, prinsip keimanan, perkara-perkara prinsip sunnah, ibadah, akhlak, adab, muamalah, semuanya. Melaksanakan perintah. Yang kedua, menjauhi larangan-larangannya. Larangan yang haram, juga yang makruh. Dalam semua hal, menjauhi syirik-syirik dan kufur-kufur, menjauhi berbagai macam bentuk bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, meninggalkan ragam dosa dan kemaksiatan, meninggalkan muamalah-muamalah yang buruk, akhlak yang tercela, ditinggalkan. Itu bangunan, ditaati. Allah ditaati. Jangan bermaksiat. Ketika orang itu sedang mentaati Allah, maka dia sedang bertakwa kepadanya. Manakala dia jatuh dalam al-ma'asi, kala itu, dengan tindakan itu, dia sedang tidak bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Belum melanjutkan, wa yudhkaru wa la yunsa. Allah itu diingat, jangan dilupakan. Al-dhikr wa adamun nisyan. Takwa yang sebenar-benarnya, dhikr. Selalu ingat Allah Jalla wa'ala. Dhikr kepada Allah Jalla wa'ala. Yang dimaukan dengan dhikr ini, dhikr bilisan. Dikarenakan zikir dengan anggota badan disebutkan di awal, ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Zikir dengan lisan. Orang yang bertakwa selalu berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Zikir-zikir yang syar'i. Baik zikir-zikir yang ditetapkan waktunya atau tempatnya, atau zikir secara mutlak tanpa mengenal tempat dan waktu. Ada zikir pada sholawat, sholat, ada zikir pagi, zikir petang, ada zikir-zikir keluar masuk ruangan masjid, masuk masjid, keluar masjid, masuk hammam, keluar hammam, dan berbagai macam azkar yang lainnya yang dibimbingkan dalam Islam. Orang yang bertakwa, ciri khasnya ahli zikir, lesan dia basah dengan zikrullah. Tidak pernah lupa dia. Tidak pernah lupa Allah Jalla wa'ala. Semakin berzikir, semakin tinggi ketakwaan dia. Hakata. Semakin dia lupa, semakin lupa zikirnya, semakin keropos ketakwaannya. Yang ketiga kata beliau, wa yuskaru wa la yukfar. Allah disyukuri, tidak dikufuri kenikmatannya. Asyukur wa adamul kufur. Syukur nikmat. Tidak boleh kufur nikmat. Ini Ciri-ciri takwa Allah haqqa tuqatih. Orangnya syakir li an'umillah, bersyukur terhadap nikmat-nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Syukur dengan hati. Bil qalb. Dia meyakini semua kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan minallah. Dia hanya berikhtiar. Dia hanya berusaha yang menetapkan, yang menganugerahkan Allah Jalla wa'ala. Yang lain asbab. Ada orang yang memberikan rezeki, asbab. Allah Jalla wa'ala yang memberi rezeki. Wama bikum min ni'matin faminallah, kata Allah. Semua nikmat-nikmat yang ada pada kalian, minallah. Semuanya dari Allah Jalla wa'ala. Yakin itu. Di hati yang paling dalam, i'tiqadnya menyatakan semua nikmat minallah. Yang lain, asbab. Atau terkait dengan dia, ikhtiar. Syukur berlisan. Dengan lisannya. Selalu bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala atas semua keadaan. Atas semua kondisi. Atas semua kenikmatan. Selalu berzikir dan bertahmid. Alhamdulillah. Selalu teguk air yang dia minum. Alhamdulillah. Sesuap nasi yang dia makan. Alhamdulillah. Sepotong kue yang dia cicipi. Alhamdulillah. Semua nikmat dia katakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala. Lesan dia bahasa dengan tahmid. Barakallahu fikum. Ketika dia diberi kenikmatan-kenikmatan yang dalam pandangan dia tidak banyak. Dalam pandangan dia enggak banyak. Dikasih rezeki yang dianggap kurang secara kebutuhannya manusia. Dia bertahmid. Dia akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas semua keadaan yang ada. Disyukuri. Nikmat yang ada disyukuri. Meskipun sedikit disyukuri. Alhamdulillah ala kulli hal. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada kegalauan, kerisauan. Tidak ada. Syukur. Apalagi ketika kenikmatan itu Allah limpahkan kepada dia. Nikmatun zahirah batinah. Besar itu nikmat. Nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat talabul ilm. Nikmat tamasuk bisunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, menyuarakan sunnah, istiqamah. Besar ini ya kawan. Juga mendapatkan nikmat-nikmat yang lain yang duniawiya, halal, taib besar. Dikasih kesehatan, limpahan rezeki yang begitu banyak. Semakin tambah syukurnya, semakin mantap, yakin, ini minallah. Dia mengatakan, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Sehingga lesan dia selalu memuji Allah. Bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala atas semua nikmat yang ada dalam semua kondisi yang ada. Alhamdulillah. Sedikit, alhamdulillah. Sedang, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ini orang bertakwa. Syukur dengan lisan. Dan puncaknya, asyukru bil jawarih. Syukur dengan anggota badan. Dia menggunakan nikmat-nikmat yang ada pada dirinya untuk mentaati Allah Jalla wa'ala. Ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Beramal soleh lillahi ta'ala. Bukan untuk dosa, bukan untuk kemaksiatan atau yang lain-lainnya. Ini puncak syukur nikmat. Dan itu cirinya orang yang bertakwa. Taat dan maksiat. Zikir kepada Allah, tidak lupa kepada Allah. Syukur nikmat, tidak kufur. Ikhwan fillah jazakumullah, definisi ini atau keterangan sangat mencakup. Kalau tiga poin ini dilakukan oleh seorang insan, seorang muslim, itu artinya dia akan mengamalkan semua bimbingan Islam dari mulai awal sampai akhir, disertai dengan zikrullah wa syukur. Gak ada yang tersisa. Semua akan dia kerjakan. Semua akan ada pada dirinya. Ketaatan meliputi semua pembimbingan agama. Tambah lagi dengan zikrullah dan syukur nikmat. Luar biasa. Itu taqwa haqqatu qatih. Sama dengan berislam secara kafah. Keseluruhan. Mengambil bimbingan Islam secara keseluruhan. Dalam semua aspek kehidupan. Dia ilmui, dia amalkan. Barakallahu fikum. Ini taqwa Allah haqqa tuqatih. Diriwayatkan pula dari Talak bin Habib rahimahullah. Disebutkan oleh Imam Mubarak dan punya Az-Zuhud, Kitab Az-Zuhud dan juga yang lainnya. Kala itu terjadi fitnah besar di tengah-tengah kaum muslimin. Fitnah pemberontakan. Fitnah yang melanda satu bangsa, satu negara. Ya. Pemberontakannya bukan semata-mata provokasi, tapi fisik, perang bersenjata antara pasukan pemerintah dengan pasukan pemberontak. Pertumpahan darah terjadi. Pertempuran di mana-mana. Bukan cuma sekali dua kali, bukan sehari dua hari. Itu tergolong lama, lama sekali, bertahun-tahun lamanya pemberontakan tersebut. Dan di awal-awal pemberontakan, kaum pemberontak di atas angin hampir bisa menguasai negara. Di akhir-akhir penguasa mengambil alih semuanya, sehingga terjadilah pertempuran besar-besaran, pertumpahan darah besar-besaran, dan semua itu di kalangan kaum muslimin. Wallahul musta'an. Kala itu ada sekelompok orang datang buat Talak bin Habib rahimahullah menceritakan tentang apa yang terjadi. Mereka minta solusi, jalan keluar dari fitnah yang ada ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka beliau mengatakan, atfi'uha bitaqwa. Padamkan fitnah-fitnah tadi dengan ketakwaan. Wa fi riwayatin, idfa'uha bitaqwa. Redam, tahan fitnah dengan takwa. Solusinya apa? Takwa. Kepengen selesai fitnahnya, takwa. Diredam dengan takwa. Mereka bertanya, apa takwa? Apa takwa yang kau maksud? Maka beliau mengatakan, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mengerjakan amal soleh, amal ketaatan di atas cahaya ilmu dari Allah, ala ilm. Engkau mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Wa anta truka ma'siyat Allah makhafata iqabillah ala nur minallah. Dan engkau meninggalkan semua al-ma'asi kepada Allah Jalla wa'ala. Karena takut hukumannya di atas cahaya dari Allah Jalla wa'ala. Itu takwa. Definisi ini hanya menyinggung satu poin yang disebutkan Abdul bin Mas'ud di atas, semoga Allah meridainya. Yuta' wala yu'sa'. Namun dikasih penjelasan tambahan Yang namanya takwa melaksanakan perintah. Engkau beribadah kepada Allah, engkau mentaati Allah, engkau beramal saleh. Amal-amal yang memang dibimbingkan dalam Islam. Ada ketentuannya. Yang pertama ala ilmin. Engkau beramal saleh di atas dasar ilmu. Bukan kejahilan. Kamu tahu ini amal saleh, ini amal ibadah, ini amal sunnah, ini wajib, ini sunnah. Caranya seperti ini, tempatnya, waktunya, kaifiahnya, takarannya, jumlahnya. Kamu tahu, ala ilm. Ini namanya muwafaqatus sunnah. Dan yang kedua, engkau mengamalkannya, mengharapkan ridhanya Allah wal jannah. Yang kau harapkan thawab minallah, itu ikhlas. Menekankan, takwa itu melaksanakan perintah. Tapi dengan dua ketentuan, sesuai dengan bimbingan sunnah, dengan dasar ilmu, dan ikhlas. Wahakadha, engkau meninggalkan maksiat, berbagai macam dosa, penyimpangan-penyimpangan, kemungkaran-kemungkaran. Takwa itu, menjauhi larangan. Takwa itu, tapi juga dengan dua ketentuan. Engkau meninggalkannya karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Khasyiatullah. Rasa takut kepada Allah. Itu yang mendasari engkau tidak bermaksiat. Itu ketakwaan. Dengan dasar ilmu pula. Kamu tahu ini dosa, ini kemaksiatan, ini kekufuran, ini kesyirikan, ini penyimpangan, ini dhalalah, ini bid'ah, ini maksiat. Kamu tahu. Dan wajib tahu ala ilim supaya kadarnya masing-masing dengan dasar ilmunya. Ini karena kufurnya, ini karena syiriknya, ini karena bid'ahnya, ini karena maksiatnya. Dikarenakan kadarnya beda-beda, tingkatan beda-beda. Ala ilim. Dan kamu tinggalkan karena khasyiatullah. Bukan meninggalkan dosa karena sudah ketahuan. Konangan. Akhirnya enggak jadi. Saya bertakwa. Saya bertakwa. Buktinya apa? Saya enggak berbuat dosa. Loh, kenapa enggak berbuat dosa? Ana wong akeh. Pun konangan. Itu bukan namanya takwa. Tendensi manusia. Atau engkau meninggalkannya ada misi terselubung, misi tertentu, tendensi duniawi yang kamu kejar, atau pribadi. Meninggalkan sesuatu dalam rangka sanjungan, pujian, atau posisi, kedudukan, jabatan di tengah-tengah masyarakat, tengah orang lain, atau kepingin mendapatkan prestise, nama baik, Masya Allah fulan, Masya Allah alan, dia enggak begini, dia enggak begitu, Masya Allah. Itu bukan namanya takwa. Kenapa? Bukan karena khasyiatullah. Lah, yang dimaukan, makhafata iqabillah. Kamu tinggalkan itu semua karena kamu tahu itu larangan. Dan yang kedua, kamu takut azabnya Allah Jalla wa'ala. Hada huwa taqwa. Kalau definisi tadi diterapkan oleh masing-masing muslim dalam kehidupan kesehariannya, dalam dia beragama, sama dengan di atas. Artinya dia betul-betul masuk Islam secara kafah. Mengilmui Islam secara kafah. Mengamalkan Islam secara kafah. Islam itu ya itu. Perintah kamu kerjakan, larangan kamu tinggalkan. Ada musibah, kamu sabar. Islam. Ada berita, kamu benarkan. Barakallahu fikum. Tapi dengan ikhlas dan muwafaqatus sunnah. Dari sini khonimatinazakumullah. Ketika dalam banyak ayat diperintahkan untuk bertakwa, bertakwa, bertakwa, bertakwa, itu artinya kita diminta untuk berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan. Sehingga tidak heran takwa ini membuahkan sekian banyak buah-buah yang baik. Banyak banget. Tidak mengherankan kalau takwa itu merupakan lawazimul imani wal Islam. Takwa konsekuensi keislaman, konsekuensi ketakwaan, keimanan dengan takwa. Pembuktian Islam itu takwa. Pembuktian iman itu takwa. Tingkatan Islam seseorang dan keimanan dia tergantung kadar ketakwaannya. Semakin tinggi, semakin sempurna Islamnya dan imannya. Semakin berkurang, berkurang pula kadar tingkatan iman dan keislamannya. Allahul musta'an. Maka perjuangan kita, talabul ilmi, tafaqquh fiddin, beramal saleh, beribadah, berjuang sekuat tenaga untuk mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala, menjauh dari semua larangannya, itu perjuangan untuk menggapai puncak takwa. Sedang bertakwa, lanjutkan takwanya sampai di puncak ketakwaan. Haqqatu qatih. Maka puncaknya nanti, buah yang paling utama nanti adalah husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanul muslimin jazakumullah. Bicara buah ketakwaan sangat banyak. Sangat banyak banget. Cukup saya bawakan satu, melengkapi, mewakili semuanya. InsyaAllah ta'ala. Disebutkan dalam hadis Inna Tirmidzi wa ghairih. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. Dia mengatakan qultu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Suatu hari aku ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan memboncengnya, ada yang mengatakan di belakangnya. Faqal, beliau mengatakan ya ghulam. Wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat. Aku mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Sengaja saya pilih riwayat ini. Kenapa? Dikarenakan yang pertama kali dituju, diberi ujangan antum-antum yang masih muda belia ini. Ghulam, ghilman. Ya, untuk antum. Juga berlaku untuk semua kaum muslimin. Wahai anak muda, wahai gulam, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Panjang riwayatnya, yang saya inginkan bagian pertama saja. Beliau mengatakan, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahan. Ini. Apa artinya? Jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah di depan kamu. Kalau merujuk kepada syarahnya para ulama, pengertian ihfazillah, jagalah Allah. Atau membaca syarahnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, belum menjelaskan, menjaga Allah maknanya adalah jagalah hak-hak Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Kamu tunaikan hak tadi. Jagalah perintah Allah dengan cara kamu laksanakan perintah tadi. Jaga larangan-larangan Allah dengan cara kamu tinggalkan larangan tadi. Jagalah hududullah, batas-batas agama Allah dengan cara engkau berislam, beragama sesuai dengan batas-batas tadi. Itu makna yang disebutkan ya. Dengan makna ini, apa artinya? Simpelnya, jagalah Allah. Simpelnya, hendaklah engkau wahai anak muda bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, tunaikan hak-haknya, berislamlah dengan batas-batas agamanya. Takwa di atas sunnah. Sama kan dengan sebelumnya? Cuma dengan bahasa ihfadillah, ada mana khusus, bukan semata-mata takwa selesai. Tidak. Ada lebih daripada itu. Bertakwalah, jaga ketakwaan kamu. Namanya istiqamah ala taqwa, al-muhafadzah ala taqwa. Dijaga ketakwaannya. Istiqamah ala taqwa. Bertakwalah, jagalah. Bertakwalah, istiqamahlah. Apa pahalanya? Rasul mengatakan, yahfadka. Allah Jalla wa'ala menjagamu, wahai anak muda. Anak muda sekarang ya. Apalagi yang tua-tua. Allah akan menjagamu. Disebutkan dalam kitab yang sama, Al-Hafidz Rajab Al-Hanbali menjelaskan, hifzullahi hadzal 'abd naw'ani. Penjagaan Allah ada dua macam. Dua-duanya itu yang antum butuhkan, antum perlukan. Terutama anak muda. Nah, yang masih dalam taraf awal dalam kehidupan ini. Yang mau meniti, yang mondok-mondok. Dan semua pemuda yang lainnya. Dua penjagaan ini antum perlukan, antum cari itu. Yang pertama, Allah akan menjaga dunia hamba tadi. Hifdhuhu ta'ala li umuri dunia. Urusan dunianya Allah akan jaga dia. Dijaga fisiknya. Dijaga harta bendanya. Dijaga anak keturunannya. Semuanya. Terkait dengan duniawiyah dia akan dijaga. Siapa yang menjaga? Allah Jalla wa'ala. Kebanyakan anak muda sekarang galau, risau, resah, gelisah. Yang dia pandang di luaran sana, anak-anak muda di sana, yang nampaknya kok sukses-sukses dunianya. Sementara kamu di sini, diminta untuk mondok, diminta untuk belajar, diminta untuk membaca Quran, menghafal Quran, merojak Quran, bla bla bla bla bla bla, banyak banget. Kebanyakan anak muda galau tentang masa depannya. Jadi apa aku besok? Orang tua sekarang juga sama. Kebanyakan orang tua galau dengan anak-anaknya. Ya anakku mau ndak mondok toai jadi apa anakku iki? Jawa Timuran sih ya, pengapake gampang. Hah? Anakku mondok yang dipegang Al-Quran, dia baca, dia hafal, dia kaji, pegang hadis, buku-buku agama yang lainnya. Nanti jadi apa ini? Bagaimana masa depannya nanti? Ya apa dunianya, ya apa nasibnya? Ila akhirnya. Itu terucap khususnya di era akhir ini. Dulu enggak. Dulu enggak. Dulu orang-orang tua, kita orang tua ikhwal luar biasa. Kebanyakannya semangat. Sekarang udah mulai luntur semangatnya. Kenapa? Khawatir ya anak mangan apa. Ini berarti apanya? Berarti apa ke? Berarti apa ini? Yang menjamin bukan Anda. Allah Jalla wa'ala. Selama gulam ini, anak muda ini, bertakwa kepada Allah, menjaga Allah Jalla wa'ala dengan makna di atas. Allah yang menjaga dia. Bukan orang tuanya. bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan familinya, bukan yang lain-lain. Allah yang menjaga. Kenapa harus takut? Allah Maha segala-galanya. Dijaga dunianya. Itu yang diharapkan semua orang tua yang pikirannya dunia. Yang diharapkan semua anak muda yang pikirannya dunia. Allah yang menjamin. Tidak cuma hartamu, fisikmu dijaga, hartamu dijaga, anak istri kamu dijaga. Masih muda, belum menikah. Lah itu. Sebelum kamu menikah, kamu masih muda belia ini. Kamu masih muda-muda, semua dijamin. Kalau umur panjang ya, dijamin. Fisikmu dijamin, istrimu dijamin. Kalau memang menangi bojo. Ya kan tergantung umurnya masing-masing. Istri kamu dijamin, anakmu dijamin, zuriyah kamu dijamin, harta kamu dijamin. Ada yang kurang? Yang kurang cuma satu, keimanannya. Kepercayaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Ats-tsiqatu billah ini kurang banyak. Allah yang menjamin ya, Rasul memberitakan demikian. Disebutkan dalam banyak atsar, Allah Jalla wa'ala akan menjaga dengan kesolehan seorang hamba, akan menjaga dia, anaknya, cucu-cucunya. Antum masih muda, belum nikah, belum punya anak, apalagi mikiri putu, belum sama sekali. Tapi Allah telah menjaga semuanya itu. Allah yang menjaganya. Ada yang kurang? Tidak ada. Luar biasa. Buah apa ini? Ketakwaan. Yang penting antum bertakwa. Jadi hamba Allah yang soleh. Jaga Allah Jalla wa'ala. Sebagai pemuda-pemuda soleh. Yang bertakwa. Ikhlaskan niat. Dengan bimbingan sunnah. Jangan takut masa depan ya akhi. Sangat cemerlang banget dunia antum itu. Iya, bahkan dijaga anakmu sebelum kamu punya anak. Dijaga hartamu sebelum kamu punya harta. Dan ini untuk masa depan nanti kalau kamu sudah besar, punya keluarga. Solehnya dirimu, solehnya kamu nanti sebagai orang tua, menjaga anak-anakmu. Kata para ulama, taqwal aba tahfadzul abna. Ketakwaan orang tua akan menjaga anak-anaknya. Dibawakan ayat terkait dengan kisahnya Nabiullah Musa dengan Nabiullah dengan Khadir terkait dengan tembok yang roboh itu. Dikatakan wa kana abuhuma shaliha, dan dahulu bapak dua anak yatim itu orang yang saleh. Bapaknya yang soleh, anaknya tidak, enggak dibahas. Bapaknya yang soleh, dengan kesolehan dia, dengan ketakwaan dia, menjaga anak-anaknya. Dia sudah enggak ada. Yatim, masih kecil, belum balik. Dua lagi. Orang mungkin membayangkan, ya Allah, melas teman ki bocah, bis-bis, sudah, apa jenisnya? Yatim. Laka bapake, mungkin laka mamake, gitu ya. Ini tang jadi apa kaya bocah, gak ada yang ngerti. Allah yang menjaga. Apa sebabnya? Ketakwaan orang tua. Allah besarkan dia. Allah jaga ganzun lahuma. Perbendaraan mereka yang tersimpan di bawah tembok itu. Allah yang menjaga. Allah yang membesarkan. Menjaga dia fisiknya. Menjaga harta bendanya. Apa kuncinya? Wa kana abuhuma salihah. Ini untuk bapak. Hadis untuk anak. Maka antum wahai para pemuda-pemuda yang ada, siapkan masa depan kamu dengan takwa. Orang-orang tua yang mendambakan itu semua, jadilah orang tua yang saleh. Ini di kalangan para ulama, nomor satu, paling ringan, paling kecil. Ada lagi yang kedua, penjagaan dari Allah Jalla wa'ala untuk sang hamba tadi, itu dijaga urusan diniyahnya. Dan ini yang paling a'zam wa akbar wa aham, paling agung, paling besar, paling penting, dijaga agamamu. Dari apa? Dari semuanya. Allah akan menjaga agama kamu dari syahwat. Fitnah-fitnah syahwat yang merusak. Allah menjagamu dari fitnah syubhat al-mudhillah yang menyesatkan. Allah jaga kamu. Ini yang paling utama. Maknanya, kalau engkau menjaga Allah Jalla wa'ala, engkau bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebelumnya takwa, Allah Jalla wa'ala akan senantiasa memberikan taufik kepadamu, hidayah kepadamu sepanjang hidupmu. Allah akan teguhkan imanmu, kokohkan agamamu, diberi taufik, diberi hidayah selalu. Ada fitnah syahwat, lewat, engkau berhasil melaluinya. Ada fitnah syubhat, lewat, engkau berhasil melaluinya dengan selamat. Itu luar biasa. Engkau menjadi hamba Allah yang istiqamah di atas agamanya yang benar. Gelombang fitnah syubhat, gelombang fitnah syahwat yang menerjang, Anda diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah yang menyelamatkan Anda. Jangan takut. Tapi kuncinya apa ya, Pak? Jaga Allah. Yakni bertakwa dan sebenar-benar takwa. Ada yang kurang? Ya udah itu globalnya. Selebihnya detail rincian-rincian yang lain kembali kepada ini. Buah ketakwaan adalah Allah akan menjaga kita, menjaga duniawiyah kita, menjaga agama kita. Dunia, agama dijaga. Apa ujungnya nanti, ikhwan? Husnul khatimah dan al-jannah. Itu yang namanya ketakwaan, barakallahu fikum. Tapi ini persyaratan berat. Dikarenakan takwa meliputi semua detail-detail rincian-rincian amal dalam Islam. Harus ada bertakwa di situ. Takwa dalam semua keadaan, dalam semua situasi. Dalam kondisi sempit, terhimpit, dirundung banyak duka, musibah, musibah menimpa Anda. Wajib bertakwa, sabar. Anda diuji dengan berbagai macam nikmat-nikmat, rezeki yang melapang, kesenangan-kesenangan, takwa. Dengan syukur nikmat. Itu gak sembarangan. Anda diuji dengan berbagai macam fitan-fitan, takwa. Redam fitnah dengan takwa. Laksanakan perintah, jauhi larangan dalam fitnah tadi. Barakallahu fikum. Kalau semuanya bertakwa, gak bakal ada fitnah. Gak bakal ada fitnah. Fitnah akan terhenti dengan sendirinya, dikarenakan semua muslimin bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, menjaga Allah Jalla wa'ala. Hilang fitnahnya. Fitnah itu menyalahi takwa. Fitnah itu menerjang ketakwaan. Redam dengan takwa, barakallahu fikum. Dan itu pada masing-masing rincian amal. Ini yang berat. Ucapan ini, perbuatan ini, semuanya takwa. Allahul musta'an. Sehingga besar pula pahalanya, besar pula thamarahnya. Barakallahu fikum. Nah, dengan takwa semua problematika akan terselesaikan. Dengan takwa rezeki akan datang. Dengan takwa akan ada furqan. Kamu akan memiliki furqan pembeda antara hak dengan yang batil. Semuanya dengan takwa. Karena fitna azakumullah wa para talabah. Ingat baik-baik. Resapi hayati yang sekarang antum lakukan. Talabul ilmi, tafaqquh fiddin, antum taklim, antum mengaji, antum berjuang setiap hari mengamalkan ilmu, itu takwa. Anda sedang menapaki jalur takwa. Ya, lanjutkan, teruskan, perjuangkan, jaga, rawat istiqomah di atasnya, jaga keikhlasan dan dengan dasar ilmu, dengan bimbingan sunnah, insyaallah taala semua poin-poin pahala di atas akan antum meraih. Sehingga bersyukurlah, bersyukurlah. Engkau termasuk hamba Allah Jalla wa'ala yang terpilih di antara sekian banyak hamba-hamba yang lain. Terlalu banyak anak muda, tapi yang semangat talabul ilmi, tidak banyak. Terlalu banyak anak muda, tapi yang soleh, tidak banyak. Terlalu banyak orang-orang tua, tapi yang soleh, sedikit. Yang bertakwa, sedikit. Bersyukurlah, ala taufik, ala hidayah, bersyukurlah diberi kesempatan untuk itu. Jaga, rawat, ikhlaskan niat dengan muwafaqatus sunnah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah kepada kita semuanya ketakwaan dalam semua hal, dalam semua amal. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, diberi taufik, diberi hidayah semasa hidup kita, dijaga dari semuanya, diberi husnul khatimah, dan diberi anugerah al-jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang saya utarakan, semoga manfaat untuk saya pribadi dan antum sekalian. Terutama antum, wahai para talabatul ilm, para santri, santriwati, dan yang lain yang saya menapaki jalan ilmu, ini jalan ketakwaan, pertahankan ujungnya adalah surga insyaAllah ta'ala. Ini yang dari saya, naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, barakatuh.